cinta tinggallah dulu dan naik pai hanya samantara. Ganggam mare janji-janji di antara kita, janggam mang menanti dan kapula. Kan si ayah mato denai lai kapulan juo basa bala adi basa bala sayang indah cinta kita untua salamonyo basa bala adi langkah kita diiringi carano hingga dua-dua di palam mina. Itu kita. Basa bala adi, basa ndak disangko kasih cinta salamoko rupanya hanya kapak menandik.